بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ay kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai, terlebih dahulu mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya secara berjamaah bagi yang ikhwan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan talabul ilmi, kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga tercurahkan senantiasa atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, insyaallah sanastamir dirasatana. Wa al-an wasalna ila as-safha 230. Naam, sahih 230. Naam. Wasalna ila as-safha iftahu as-safha 230. At-tadrib al-awwal. Tayyib, at-tadrib al-awwal. Man yaqra? Naam. Naam, man yaqra? Tafaddal. Naam, man yaqra? Naam. Naam, tafaddal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, tafaddal. Iqra' at-tadrib al-awwal. Naam, tafaddal. Halaman 230. 230. Yang ini 200 berapa? Oh, 200. Oh, di antum mungkin 246. Di kitab Anda 230. Naam, iftahu wasafha 246. Naam, 246, sahih? Naam, naam, tafadhal. At-tadrib al-awwal. La, la. At-tadrib al-awwal. Do'ala mata khata'in. 246. Naam, tadrib al-awwal. Adam. La la at-tadrib at-awwal da ala mata khata'in. At-awwal da ala. Oh, masa khata ala kalimatil dari basi bi kulli majmu'ati. Naam, at-tadrib isma'u at-tadrib al-awwal. Do'ala mata khata'in alal kalimatil gharibati fi kulli majmu'atin. Taib, maman at-tadrib al-awwal? Maman at-tadrib al-awwal? Naam, latihan yang pertama. Ya. Do'ala mata khata'in. Ma makna do'? Naam, letakkan. Ala mata khata'in? Tanda silang. Khata itu kan salah ya. Silang ya. Jadi letakkan tanda silang. Alal kalimati. Naam, di atas kata. Al-gharibati. Naam, yang asing. Al-ghariba, al-ghariba itu artinya yang asing ya. Al-gharibati. Ya, al-gharib di situ pakai ta marbuto. Bukan al-gharib karena sebelumnya al-kalimah. Al-kalimah mu'annas maka sifatnya juga harus mu'annas. Jadi al-kalimatil gharibati. Ya. Fi kulli majmu'atin. Ma mana fi kulli? Ma mana fi kulli? Naam. Pada setiap majmu'ah. Majmu'ah itu kotak ya di sini ya. Coba perhatikan ya. Perhatikan. Indana arba'u majmu'at ya, indana arba'u majmu'at, kita punya empat kotak ya. Ada kotak pertama, kotak kedua, ada al-majmu'ah al-ula, kemudian al-majmu'ah tsaniyah, ats-tsalitsah dan ar-rabi'ah. Perhatikan, nanti antum baca ke samping ya, antum baca ke samping ya. Jadi perhatikan di mana kata mana di situ yang gharib, yang lain sendiri, yang asing gitu ya. Nanti antum contreng pakai pensil ya. Sekarang sebutkan aja. Toyib. Al-majmu' al-ula. Naam, tafadhal. Iqra. Naam, tafadhal. Mu'jam. Aid. Mu'jamun. Terus. Naam. Dinarun. Naam. Taib. Aina al-kalima al-ghariba? Naam. Taib. Dinarun. Ma makna dinarun? Mata uang. Taib. Dinar ya. Taib. Kenapa antum sebut dinar sebagai al-kalima al-ghariba? Limadha tusamma dinaran bi al-kalimatil ghariba? Kenapa antum sebut dinar sebagai kalimat kata yang asing? Karena menunjukkan apa? Menunjukkan alat-alat apa? Alat-alat sekolah, alat-alat kuliah gitu ya. Mu'jam, mana mu'jam? Kamus kan? Daftarun, mana daftarun? Kemudian kitab? Naam, kitab itu kitab, buku. Berarti dinar lain sendiri, dinar mata uang. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang tiga. Maka dia disebut sebagai al-kalima al-ghariba. Taib, al-majmu'ah as-saniyah, man ba'dahu. Syukran ya, akhi. Man ba'dahu. Akhwatnya mana akhwatnya? Subhanallah. Naam, tafadhali. Man. Tafadhali. Manik. Naam. Naam. Al-kalimatul gharibatu, isma'i, Al-kalimatul gharibatu, aina al-kalimatul gharibah? Naam. Baik, mana yang asing di situ? Mana yang aneh? Yang lain sendiri. Naam, qalamun. Ya, limadza tusammina qalaman bi al-kalimatil gharibah? Kenapa anti sebut qalam sebagai kalimah gharibah? Naam, yang lainnya itu apa? Lauk, sahih, ya. Lahmun, samakun, dajajun, ya, semuanya lauk, ya, daging semuanya. Sementara qalam adalah alat untuk menulis. Tayyib, ahsanti. Naam, ba'daha man ba'daha as-salisa. Al-majmu'a as-salisa. Naam, tafaddal. Man yuridu ayakra. Naam, tafadhali, man. Saubun. Saubun. Kamisun. Naam. Tabaku baydin. Naam, tabaku baydin. Tayyib, aina al-kalima al-ghariba? Al-kalima al-ghariba. Naam, tabaku baydin. Ya, limadha tusammina tabaka baydin bi al-kalima al-ghariba? Li'anna tabaka baydin. Tayyib, li'anna tabaka baydin madha? Naam, ghariba, ya. Kalima ghariba, ya. Tidak termasuk dalam kelompok pakaian. Naam, ya. Jadi tabaku bait yakni la yadkhul fi majmu'ati al-malabis, ya, hakadha. Tayyib, ahsanti. Al-akhir, man yuridu yaqra? Ar-rabi'ah, al-majmu'ah ar-rabi'ah. Naam, man yuridu yaqra? Taib. Naam, fadal. Al-Hawabi. Khiyar. Basol. Sayyun. Syayun. Syayun. Naam. Tomatim. Tomatimu, naam. Al-Kalimatul Gharibatu. Al-Kalimatul Gharibatu. Sayyun. Syayun. Syayun. Syayun, ya. Jadi yang lain khiyar. Basolun. Tomatimu, kalau dia minuman sendiri, ya, syayun, syarbun, ya, min anwa'i syurbi, ya, jadi jenis minuman, ya. Taib, intahayna minat tadrib al-awwal, al-an nantakil ila at-tadrib al-thani, yasil baina juz'ai at-ta'biri awwalan, thumma sil baina at-ta'biri wa suratil munasibati. Taib, man yuridu ayakra, siapa yang membaca yang ini? Naam, fadal. Tayyib, man yuridu ayakra, tafaddali. Caranya boleh, Ustaz? Naam, tafaddal. Naam, Ustaz. At-tajribu sani. Naam, tarjim, ya, akhi. Latihan yang kedua. Naam. Hasil baina juz'i ay. Awalan, isma, sil baina juz'ai at-ta'biri awalan. Ya, sil baina juz'ai at-ta'biri awalan. Naam, istamir. Sil gabungkan antara juz'ai. Taib, mana juz'ai? Dari kata juz'un, ya. Jadi di sini juz'un. Naam, juz'un. Ini dari kata juz'un ya. Dari kata juz'un. Mana juz'un? Bagian. Nah, bagian ya. Kemudian menjadi, ini kan mufrad ya. Ini mufrad. Mana mufrad? Mana mufradun? Tunggal. Kemudian kita jadikan musanna ya. Jadi juz aini. Ya, ini namanya musanna ya. Ya, jadi ini mufrad, ini musanna ya. Juz aini. Ya, kemudian ini ajza'un. Mana ajza'un? Naam, ini jamak ya, jam'un. Baik, perhatikan ya. Antum perhatikan di sini, sil baina juz'ai at-ta'biri awalan. Ini juz'ai masuk ke mana? Apakah ke mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Masuk ke? Naam, dia masuk ke sini. Ya. Masuk ke musanna. Baik, sekarang perhatikan. Kenapa di sini nunnya hilang? Ya. Kenapa nunnya hilang di sini? Kan di sini kan juz'ai ini. Ya, juz'ai ini di sini, ya, atau juz'ani, ya, nanti tergantung gitu, bisa juz'ani, di sini dua keadaan ya, bisa juz'ani, juz'ani, ya, kemudian yang ini juz'ai ini. Taib, kenapa di sini dihilangkan nunnya? Ada yang tahu nggak? Karena didofakan pada kalimat akhir. Taib, ya. Jadi juz'ai di sini dia mudhaf, ya. Dia mudhaf di sini ya. Dia mudhaf. Baik, dia mudhafun. Ya. Nah, karena dia mudhafun, sementara dia musanna, karena dia mudhaf sedangkan dia musanna, maka kaidahnya bihadzfi. Iya, bihadzfi nun, ya. Kita buang nunnya ya. Bihadzfi nuni. Ya, jadi nunnya kita hilangkan ya. Jadi jadilah juz'ai at-ta'biri. Ya, jadilah juz'ai at-ta'biri. Juz'ai at-ta'biri. Nah, mudhafun ilainya di mana di sini kan mudhaf, berarti ada mudhafun ilainya. Mudhafun ilainya yang mana? Mudhafun ilainya. Nah, mat ta'biri ya. Jadi asalnya di sini juz ya, juz'ani ya. Afwan, asalnya di sini juz'aini ya. Asalnya di sini juz'aini bukan juz'ani. Kalau ini kan marfu, ini majrur ya. Ini majrur. Sil baina juz'ai. Ada baina di depannya kan? Ada baina. Baina ini karena ada baina, ada dzaraf ya. Maka di sini dijar ya, jarnya di sini dengan apa? Dengan ya, bukan dengan alif ya, bukan dengan alif tapi dengan ya. Nah, karena dia mudhaf maka dibuanglah nunnya ya, maka dibuanglah nunnya ya. Jadi juz'ai at-ta'biri. Normalnya kalau tidak diidhofahkan, tidak disandarkan ke isim setelahnya, kita katakan baina juz'aini ya, baina juz'aini. Ini normalnya ya, baina juz aini ya, seperti ini normalnya baina juz aini. Kalau tidak diidhofahkan, kalau ini tidak dijadikan mudhof ya, tidak disandarkan ke isim setelahnya, maka di sini normal kita tidak buang nunnya. Akan tetapi karena ini disandarkan mudhof ke isim setelahnya, maka dibuanglah nunnya. Jadi baina juz ai at-ta'biri ya. Bisa dipahami? Kalau belum paham, insya Allah nanti paham. Yang penting belajar, ya. Taib. Jadi sil baina juz'ai at-ta'biri awalan, ya. Sil hubungkan baina juz'ai at-ta'bir, ya, di antara dua ungkapan, ya, atau dua kalimat awalan pertama, ya. Yang mana yang dimaksudkan di sini? Ada yang tahu yang mana yang dimaksudkan? Yang mana yang dimaksudkan di sini? Juz'ai at-ta'bir. Betul, ya, langsung pasangannya. Jadi apa? Yang mana yang dimaksudkan di situ? Naam, tabaku bait. Nah, itu namanya baina juz'ai at-ta'bir, ya. Jadi di antara dua ta'bir, ya. Yang itu yang pertama, ya. Tsumma sil baina at-ta'biri was-suratil munasibah. Setelah itu, hubungkan antara ungkapan ta'bir dan gambar yang sesuai. Ya, ikhwan dan akhwat bisa difahami, ya. Taib, mana yang kera? Siapa yang baca tadi? Silakan, akhi. Naam, fadal, fadal. Naam. Antum ulangi lagi ya, tadrib al-awwal dan tolong diterjemahin biar kita faham. Naam. Naam. Naam, tarjim. Latihan kedua, hubungkan antara bagian dua juz'ai, dua bagian ungkapan. Hubungkan antara dua bagian kata aja di situ, terjemahkan kata aja, dua kata gitu. Naam. Enggak, ya, bukan yang pertama. Pertama, first, ya. Gitu, ya. Naam. Hubungkan antara dua bagian di awal. Gitu. Ya, pertama. Pertama-tama maksudnya gitu. Naam. Ya. Kemudian, hubungkan antara bagian gambar berikut. Naam. Kemudian, hubungkan antara ungkapan dengan gambar yang sesuai, ya. Jadi ana ulangi ya biar antum faham. Ya, sil baina juz'ai at-ta'biri awalan. Jadi yang pertama hubungkan, ya, pertama hubungkan antara dua bagian ungkapan, ya. Seperti contohnya tadi tabaku dengan baidin, jadi tabaku baidin. Nah, itu bagian pertama tabak, bagian kedua bait. Ya, ungkapan pertama tabak, ungkapan kedua bait, ya. Taib, thumma sil baina ta'biri wa suratil munasibah. Kemudian hubungkan antara ungkapan dengan gambar yang sesuai. Bisa difahami, ya? Taib, ibda. Nah, silakan. Yang awal, tabaku. Tabaku baidin. Naam. Gambar yang nomor berapa? Yang nomor satu. Gambar apa itu? Naam, sahih. Taib. Asani, man yakra asani? Naam, tafaddal ya rahmukumullah. Siapa yang baca? Naam. Man? Naam, tafaddal. Man anta? Abu Muaz? Ya, naam. Naam, faddal, faddal. Ahlan wa sahlan. Naam. Naam, sahih. Gambar ke? Gambar yang keberapa, Abu Muaz? Sani. Naam, ya, surah Sania. Ya. Ma mana kismul kumsani? Bagian baju. Taib, ya, bagian baju-baju, ya. Taib, syukran. Asalis, al-mu'jam. Naam, mana kera? Tayyib, man yuridu ayakra, tafaddal. Naam, tafaddali. Al-Mu'jamul Arabi. Al-Mu'jamul Arabi. Al-Arabiyu, naam. Tayyib, gambar keberapa? Gambar keempat. Gambar apa itu? Ayu surah? Al-Qamus. Al-Qamus, ya. Al-Mu'jam, Al-Mu'jamul Arabi bimakna Al-Kamus, Al-Kamus Al-Arabi. Ya. Tayyib, syukran. Ar-Rabi. Naam. Man yakra? Naam, tafadhal. Tayyib, tafadhal. Paudin, ikra Paudin. Ar-Rabi. Kulbatu nilhim. Naam. Atau bisa juga sekotak garam ya. Naam, ya. Fadal. Ayusur. Naam. As-surah. Naam. As-surah as-salisatu. As-suratu as-salisatu. Taib. Syukran. Al-akhir. Al-khamis. Man yuridu ayakra. Naam. Tafadal. Kitabul qiraati. Ma mana kitabul qiraati? Buku bacaan. Buku bacaan. Taib. Ayu surah? Arabiyah. La. Oh, al-khamisah. Naam. As-surah. As-suratu al-khamisatu. Taib. Syukran. Intahaina minat tadrib. Intahaina minat tadribain. Ya. Intahaina minat tadribain. Kita sudah selesai dari dua tadrib. Al-an nantakil ila mufradatin idhafiyatin. Ya. Al-an nantakil ila mufradatin idhafiyatin. Taib, man yakra? Naam, tafaddal. Man yuridu yakra? Naam. Taib, fadal. Akhwat. Naam, tafadali. Mufradatun. Mufradatun. Naam, mufradatun. Bukan mufradatu, tapi mufradatun. Di situ bertanwin ya. Taib, kasih tanwin di situ. Mufradatun idhafiyatun. Naam. Mufradatun idhafiyatun. Taib, tarjimi. Ma mana mufradatun idhafiyatun? Taib, mufradatun idhafiyah di sini maksudnya adalah mufradatun zaidiyah. Jadi kosakata apa? Tambahan ya. Kosakata tambahan ya. Taib, ikra'i. Naam. Idhafiyah ya, idhafiyah di situ maksudnya tambahan ya. Ziyadiyah. Naam. Tafaddali. Taib, ma mana al-ardu? Urayan. Naam, urayan. Naam, tafadhal. Urayan. Undur, lihatlah, wastani, dengarkan, berakhir, dan ulangi. Naam. Ulangi apa ikuti saat akhir? Wa'a'id, ulangi. Ulangi dan ulangi. Taib, ya. Wa'ula dan ulangi, naam. Taib, ikra'i maratan saniyah, baca lagi. Enggak, yang di bawah, langsung yang di bawah. Bertanwin apa tidak bertanwin? Bertanwin atau abiyatun? Enggak, ana tanya anti, bertanwin apa tidak bertanwin? Tidak bertanwin. Taib, kenapa tidak bertanwin? Naam, ismun ghairu munsharif. Ya, ismun ghairu munsharif, isim yang tidak boleh atau ismun mamnu minas sarfi ya. Jadi tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi semua warna kemarin kita sudah terangkan tapi ana ulangi lagi. Semua warna ya ala wazni af'alu, semua warna ala wazni af'alu maka dia tidak bertanwin karena dia ismun ghairu munsharif. Ya, jadi abyadu, aswadu, ya akhdaru, ahmaru, asfaru, azraku, ya itu semua tidak bertanwin. Ya karena wazannya dia isim, tapi wazannya af'alu, ya. Ala wazni af'alu, maka dia tidak bertanwin. Ya semua yang ala wazni af'alu itu tidak bertanwin, ya. Seperti misalnya ajmalu, akbaru, ya itu semuanya tidak bertanwin. Termasuk alwan, ya. Alwan jamak dari laun. Termasuk warna-warna ini. Jadi dia tidak boleh bertanwin. Demikian pula dengan bentuk muannasnya. Kalau ini kan muzakarnya, abyadu, aswadu, akhdaru, ahmaru, asfaru, azraku. Ini semua bentuk muzakarnya, ya. Nah, demikian pula dengan bentuk muannasnya, ya. Ala wazni fa'lanu. Ala wazni fa'lanu. Semuanya warna-warna yang berbentuk muannas juga ghairu munsharif, ya. Abyadu baydau. Aswadu saudau. Akhdaru khadra'u. Ahmaru hamra'u. Asfaru safra'u. Azraku zarqa'u. Ya, jadi muzakkar, muannas, warna itu tidak bertanwin. Mamnu minas saraf. Naam, tafaddali ikra'i. Abyadu, aswadu, akhbaru, ahmaru, asfaru. Azraku. Ya, azraku. Ini warna-warna, ya. Ini warna-warna dasar. Dan ana minta tolong sama antum semua. Ini dihafalkan, ya. Ini dihafalkan karena ini warna-warna dasar. Ya, ini warna-warna dasar, ya. Jadi antum hafalkan putih itu apa, hitam itu apa, hijau itu apa, merah itu apa, kuning itu apa, biru itu apa, ya. Ini warna yang antum harus hafalkan. Ya, antum hafalkan muzakkarnya ala wazni af'alu. Kemudian antum hafalkan muannasnya ala wazni fa'lanu, ya. Insyaallah gampang kalau sudah tahu satu, insyaallah yang lain tinggal ditasrif saja. Baik, al-an nantakil ila at-tadrib al-awwal. Naam, at-tadrib al-awwal. Man yaqra? Paulin, ikra Paulin. Naam, tadrib al-awwal. Naam. Naam. Silbaina as-surati. Silbaina as-surati. Wal-launi. Naam, tarjim. Latihan pertama, hubungkan antara gambar dan warna. Naam, ya, al-laun itu gambar, ya. Warna mufrad, jamaknya. Apa jamaknya laun, launun? Antum kalau hafal ini, kalau menghafalkan mufradat mufradnya, antum sekalian hafalkan jamaknya juga, ya. Jadi launun, ya, launun. Launun jamaknya, ini jamaknya, ya. Jamaknya al alwanun. Ya, alwanun mukhtalifun. Naam, alwanun mukhtalifatun. Naam, baik. Fadal Faudin. Abyadu gambar keberapa gitu aja. Antum lihat di situ ada 6 gambar, ya. Ada 6 gambar semua, ya. Naam. Dari awal. Abyadu gambar Naam, al-khamis. Sekalian sebutkan gambarnya, ya, biar terbiasa. Naam. Abyadu gambar putih. Aswadu hitam. Naam. Akhdaru hijau. Naam. Ahmaru merah. Naam. Asfaru kuning. Naam. Azraku biru. Taib, ya. Taib, Allah nantakil ila at-tadrib as-sani. At-tadrib as-sani, ya. Naam, man yaqra? Akhwat. Naam, tafadhal. Man yaqra? Naam. Naam, tafadhal. At-tadrib as-sani. طيب قل اسماء الالواني kul asma'al alwani. Baik. Tarjim. Bagian kedua. Naam. Nama-nama warna. Naam. Ucapkan ya kul ya. Pakai kof kul. Tapi kalau pakai kaf kul apa artinya? Ya, jadi hati-hati ya, jangan bilang kul kul asma'al alwan ya, makanlah nama-nama gambar ya. Ini enggak pakai kof kul asma'al alwani. Naam. Tayyib. Naam, sahih. Naam, sahih. Naam. Naam. Naam, azraku. Naam. Taib. Taib, abiyadu. Taib, ya. Man yastati ayyadhkura al-mu'annas. Siapa yang bisa sebutkan mu'annasnya? Yang di bawah, yang tadrib asani. Coba, siapa yang mau sebutkan mu'annasnya? Fadal. Naam, tafadali. La ait ait ait minal ahmar minal ahmar. Ada ahmar atau asmar? Ahmar katanya. Iya iya, yang ula dari bawah ke atas. Naam, tafadhali. Ahmaru hamra'u. Sahih. Asfaru safra'u. Naam, sahih. Akhdaru khadra'u. Naam. Azraqu zarqa'u. Naam. Aswadu sawda'u. Naam. Naam, ahsanti ya. Taib, intahaina minat tadrib asani ya. Al-an nantakil ila at-tarakibi an-nahwiyati ya. At-tarakibi an-nahwiyati. Taib, man yuridu man ara man yuridu ayakra. Siapa yang mau baca? Naam. Naam, tafadhal. Taib. Taib. Naam. Tafadhal Pak Udin. Man anta? Naam. Tafadhal. Tafadhal. Naam. Ikra. La. Ikra minat tarakibi an-nahwiyati. Naam. At-tarakibu an-nahwiyatu. Ya. Taib, mawan at-tarakibu? At-tarakibu jama' dari at-tarkib. Ya. Ya. At-tarkib. Ya. Nggak usah dihapus. Tarkibun. Tarkibun. Jama'nya. Tarakibu. Tapi perhatikan, ya. Tarakibu, kenapa di sini tidak bertanwin? Karena dia ismun gairu munsharif. Ini tidak bertanwin, ya. Walaupun di sini mufradnya, ini mufradnya, ya. Ya. Walaupun mufradnya di sini bertanwin, akan tetapi jamaknya tarakibu, ya, ala wazni tafa'ilu, ini dia tidak bertanwin, ya. Jadi ghair munsharif. Taib. Kemudian ini isim masdar, ya. Ini isim masdar. Tarkibun ini isim masdar. Jadi pertama ini mufrad, ya, jamaknya tarakibu. Kemudian tarkibun isim masdar dari kata kerja apa? Naam, rakkaba. Yurakibu masdarnya apa? Tarkiban. Tarkiban. Ini masdarnya ya. Ini fi'il madhi past tense, yurakibu fi'il mudhari present, kemudian tarkiban ini isim masdar. Ya. Nah, berarti kalau rakkaba artinya apa rakkaba? Rakaba itu artinya apa? Menyusun. Ya, tarkiban berarti apa? Susunan, ya. Jadi at-tarakib, ya, at-tarakib itu susunan-susunan. An-nahwiyah, apa artinya nahwiyah? Iya, secara tata bahasa. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu apa namanya? Gramatikal struktural. Gramatikal struktural. Ya. Jadi at-tarakib an-nahwiyah. Siapa yang bisa terjemahkan? Bahasa Indonesianya. Jadi susunan. Naam, silakan, silakan. Susunan. Nah. Susunan-susunan iya, secara nah. Tabadali, tabadali. Naam. Tafa'ali. Tabadali, tabadali al-hiwara ma'al jahilika kama tuntas. Naam. Cara bergantian, praktekan percakapan ini cara bergantian dengan temanmu. Seperti inilah contoh. Baik. Ya, ismai awalan, yang lain perhatikan. At-tarakibu an-nahwiyah, ya. Jadi di sini susunan-susunan secara nahwu, ya, secara grammarnya, ya. Tayyib, at-tadrib al-awwal, tabadalil hiwara ma'a zamilika. Tabadal, tabadal itu saling bergantian, ya. Jadi ada dua orang, itu saling. Ala wazni tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ya. Jadi kalau ala wazni tafa'ala ya tafa'alu itu saling, jadi melibatkan dua orang, ya. Seperti kalau kita katakan misalnya saling memberi hadiah tahada, ya. Saling mencintai tahaba, ya. Nah, itu saling, jadi melibatkan dua orang gitu, melibatkan dua pihak, ya. Taqatala saling berperang gitu kan, saling membunuh gitu kan, seperti itu. Jadi ala wazni tafa'ala, tabadala ya tabadalu tabadulan, ya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Jadi tabadal, dari kata badal, badal artinya ganti, ya. Badal, haji badal, biasa dengar kan, ya, haji ganti orang gitu, maksudnya begitu, digantikan gitu. Nah, di sini tabadal saling bergantian, ya, saling bergantian lah, ini fi'il amr, ya, saling bergantian lah al-hiwara, percakapan ma'azamilika, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh. Taib, unzuru ila al-misal. Coba lihat contohnya. Ya. Lihat gambarnya dulu. Kitabal qira'ati. Ya. Kitabal qira'ati. Ada yang tahu nggak di sini kenapa di sini kitabah mansub? Kenapa bukan kitabul qira'ati? Ada yang tahu nggak kenapa jadi kitabah di situ bukan kitabu? Naam, sahih, ya. Jadi kitabah di situ adalah maf'ulun bihi. Jadi ismun mansub. Isim yang dinasab. Li'annahu maf'ulun bihi. Karena dia itu maf'ulun bihi, dia objek. Maka kita tidak katakan kitabu. Ya, akan tetapi kita katakan kitabal qira'ati. Al-qira'ati itu tidak berubah. Ya, mau di depan kitabu, mau di depan kitabi, al-qira'ati itu tidak berubah karena dia mudhafun ilai. Ya, la budda ayyakuna majruran. Dia harus menjadi isim yang dijar, majrur. Ya, jadi dia tidak mempengaruhi. Jadi kitabul qiraati, kitabal qiraati, kitabil qiraati tidak ngaruh. Karena dia adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu ismun majrur, ya. Taib. Perhatikan, jadi kita katakan di sini al-misal, ya. Naj'aluha ala sabilil misal. Kita buat contoh. Uridu kitabal qiraati. Jadi uridu di situ subjek dan predikatnya. SP-nya di situ uridu. Saya mau kitabal qiraati, buku bacaan, ya. Kemudian yang satu bilang, kan di sini saling bergantian, ya. Hadza kitabul qiraati, ini dia buku bacaannya, ya. Jadi kalau akhwat yang baca, tolong yang saling gantian, akhwat berdua. Kalau ikhwan juga ikhwan. Naam, tafadhal. Man, siapa yang mulai tadi? Kita langsung ke kitabal qawaidi. Naam. Kitabal qawaidi. Kalau ikhwan berdua dengan ikhwan, ya, akhwat dengan akhwat. Naam, tafadhal. Naam. Ma'aman anta, ma'aman. Man zamiluk. Man yuridu ayu sahibah, sahibahu. Naam. Naam, tafadhal. Ya. Kitabal qawaidi. Taib. Lawan antum siapa? Kitabal Qawaid. Naam. Uridu Kitabal Qawaid. Naam, sahih. Hadza Kitabul Qawaid. Naam, hadza Kitabul Qawaid. Naam, syukran lakuma. Taib. Ba'dahuma tabaqal baidi. Ya, tabaqal baidi. Ya. Siapa yang mau? Akhwat. Naam. Naam. Ma'ma nanti. Man zamilatuki. Taib. Naam, tafaddali. Naam, hadha tabakul baydi. Ya. Hadha tabakul baydi. Perhatikan ya. Kalau mudhakkar, antum pakai hadha. Ismul isyara lil mudhakkar. Ya. Kitab mudhakkar. Tabaka mudhakkar. Ya. Apa namanya dan seterusnya. Nanti antum tinggal lihat. Kalau mudhakkar berarti antum pakai isim isyara hadha. Akan tetapi kalau mu'annath, antum pakai ismul isyara bihadha. Bihadhihi, naam. Naam, man ba'dahuma? Naam. Naam. Anta ba'udin. Naam, fadal. Uridu wajibatal fatturi. Naam. Taib. Man yuridu ayyujib? Naam, tafadal. Hadihi wajibatul. Naam, hadhihi wajibatul faturi. Ya. Nah, perhatikan, ana lupa tadi ngasih tahu, kalau misalnya yang di bawah hadza atau hadhihi itu tidak mansub lagi ya, tapi marfu. Jadi bukan hadza kitabu bukan hadza kitabal qiraati, bukan maf'ulun bihi lagi. Akan tetapi dia di situ apa? Khabar, khabar dari hadza. Maka dia marfu ya, dirafa di situ. Jadi hadza taib, hadhihi wajibatul faturi. Ya. Taib, mana wajibatul faturi? Taib. Hidangan sarapan. Nah, ini sarapan ya, al-fatur sarapan. Wajibah hidangan. Jadi buat sarapan. Nah, taib. Ba'dahuma ulbatal milhi. Naam, tafadhal. Naam. Man yuridu ayakra? Akhwat. Naam, anta bawadin. Ulbatal milhi. Naam. Naam. Uridu kulbatan. Naam. Man yujib? Tayyib, Abu Muad. Aina Abu Muad? Naam. Hadihi ulbatul milhi. Tayyib. Ya. Ba'dahuma? Tabaka al-faqihati. Naam. Uridu tabaka al-faqihati. Naam. Man yujib? Hadha tabaqul faqihati. Hadha tabaqul faqihati. Naam. Hadha tabaqul faqihati. Naam. Jadi dirubah ya. Jadi tabaqa jadi tabaqu. Kalau tabaqa dia kan maf'ulun bihi mansub. Ya. Tapi kalau pakai hadha, dia bukan mansub lagi tapi marfu. Karena dia khabar. Khabar dari hadha. Ya. Iya. Iya, jadi dirubah. Jadi bukan kitaba lagi, bukan tabaka lagi tapi tabaku. Ya. Karena dia isim apa? Afwan, dia khabar dari hadza. khabar dari mubtada. Ya, khabar itu marfu di rafa, bukan di nasab, ya. Taib, demikian seterusnya, ya. Taib, lanjut. Naam, kitabal ulumi al-akhir. Siapa yang mau baca? Naam. Taib. Naam, tafadhal. Uridu kitabal ulumi. Naam. Man yujib? Naam, tafadhal. Hadha kitabul ulumi. Naam, hadha kitabul ulumi. Taib. Intahayna minat tadrib al-awwal. Ya, intahayna minat tadrib al-awwal. Al-an nantakil ila at-tadrib al-thani. Ya, nantakil ila at-tadrib al-thani. Taib. Man yuridu ayakra? Naam. Taib, siapa yang mau baca? Akhwat? Naam. Fadal? Taudin. Antum baca, naam. At-tadribu as-sani. As-sani. Hati jumalan. Jadi hati di situ enggak panjang ya. Jadi bukan hati gitu, tapi hati jumalan. Hati jadi enggak boleh panjang taknya di situ. Hati jumalan, naam. Hati jumalan kama fil misal. Baik. Nah, mau mana hati? Hati. Datangkan. Naam, hati itu artinya datangkan fiil amr ya. Tapi di sini disebut sebagai isim fiil. Ya, isim fi'il. Karena dia tidak berpola. Dia fi'il, kata kerja kan, tetapi dia tidak berpola, maka disebut sebagai isim fi'il. Isim fi'il amar. Isim fi'il amar, ya. Jadi, hati jumalan kama fil misal. Naam. Taib, lanjut, Pak Udin. Istamir. Apa? Hati, nanti Anda cari. Yang jelas di sini dia fi'il, isim fi'il amar. Ya. Isim fi'il amar. Ya, jadi dia tidak berpola ya. Jadi hati ya datangkan gitu ya. Naam. Nanti Anda cari. Naam. Silakan. Al-mithal. Tarjim awalan. Latihan kedua. Datangkan kalimat-kalimat seperti pada contoh. Naam. Ishruna riyalan. Naam. Ini contohnya ishruna riyalan. Naam. Al-mithal. Naam. Al-matlubu 20 riyalan. Naam, al-matlubu 20 riyalan. Taib, as-surah al-ula. Naam. Yang bawah, naam. Naam, al-matlubu. Al-matlubu 30 riyalan. Naam. Taib, man ba'dahu? Siapa yang mau baca? Naam. Taib. Man ba'dahu? Naam. Tafadhal. Naam. Tafadhal. Al-matlubu khamsuna riyalan. Naam. Khamsuna riyalan. Taib. Man ba'daha? Naam. Tafadhal. Naam. Situna riyalan. Taib. Ba'dahu? Naam. Siapa yang baca? Naam. Al-matlubu sab'una riyalan. Taib. Al-akhir? Naam. Masih ada satu kan? Satu lagi. Sudah habis? Naam, tafadhal. Al-matlubu samanuna riyalan. Taib, al-matlub samanuna riyalan. Taib, masih ada waktu, Pak Udin? Masih ada waktu. Taib, al-an nantakil ila at-tadrib as-salis. Ya, nantakil ila at-tadrib as-salis. Tabadal al-hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Jadi ini dua orang lagi ya. Jadi ini dua orang lagi. Tabadal al-hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Taib, man yuridu ayakra? Naam, tafadhal. طيب نعم تفضلي التدريب الثالث latihan ketiga tabadali huwara ma'a zamilika kama tulisan طيب المثال اريد معجما من فضلك طيب saya menginginkan kamus jika Anda berkenan نعم untuk contoh satu orang aja yang baca matar jemaah nanti kalau apa kalau sudah masuk ke ininya prakteknya nanti berdua enam. Ayah mau aja mencuri itu kamus yang mana yang ada inginkan? Enam. Mencuri itu mau aja mal Arabiya. Enam. Enam sahih. Taib. Tafadhalil mu'jam al-arabiyyah. Silakan ini kamus bahasa Arabnya. Taib. Ya, ini contohnya ya dan antum sudah tahu artinya, ya. Persis seperti ini, ya. Ini antum perhatikan gambarnya di samping al-mu'jam al-arabiyyah. Berarti kita pakai objeknya, maf'ulnya adalah al-mu'jam al-arabiyyah. Sekarang kita ganti jadi al-kitab al-abyadh. Al-kitab al-abyadh. Ma makna al-kitab al-abyadh? Naam, buku putih ya. Buku kitab yang berwarna putih. Taib. Naam, siapa yang man yuridu ayakra? Ya, berdua ya. Kalau akhwat, akhwat, ikhwan, ikhwan. Naam. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Sekarang al-kitaba al-abyadah. Naam. Uridu, naam. Silakan. Uridu kitabah min fadlika. Naam. Berdua ya, Tati? Naam, berdua. Man yujib, naam. Naam, tafadhali. Lah kita pakai turidu aja dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita ada ininya sendiri insya Allah ya. Kita pakai turidu dulu. Nah untuk laki-laki dulu ya. Naam silakan. Ayah kita bin turidu. Naam. Uridu kita berabiyad. Uridu naam. Baik. Al-an nantakil ila as-sura as-thaniyah an-nadharata az-zarqa'a. Naam. Taib, man yuridu ayakra ikhwannya sekarang? Naam, silakan. Naam. Naam, tafadhal. Uridu an-nadharata min fadlik. Taib. Lanjut. Naam. Naam, tafadhal. Taib, ayya nadharatin. Ayya nadharatin. Naam. Uridu nadharatan. pakai alif lam. An-nazarata. Uridu an-nazarata zarqa'a. Naam. Naam, az-zarqa'a. Tafaddali an-nazarata az-zarqa'a. Naam. Tayyib. Al-an nantakil ila al-mi'tafat tawila. Al-mi'tafat tawila. Naam, akhwat. Naam. Man yuridu yakra al-mi'tafa at-tawila. Satu lagi. Naam, satu lagi, satu lagi. Man yuridu yaqra. Baik, bisurah. Waktunya mau habis. Naam, tafadhali. Uridu mi'tafan min fadlik. Naam. Temannya siapa, satu lagi? Naam, man yuridu. Siapa temannya? Ayo, dibantu temannya. Naam. Naam, tafadhali. Ayya mi'tafin turidu. Uridu al-mi'tafat tawila. Naam. Tafadhalil mi'tafat tawila. Tafadhalil mi'tafat tawila. Naam, ya, sahih. Tayyib, ada yang tahu enggak kenapa yang pertama kenapa yang pertama dia bilang, dia tidak memakai alif lam. Uridu, contoh misalnya, uridu mu'jaman, ya. Uridu mu'jaman, kemudian uridu kitaban, uridu nadharatan, dan seterusnya. Kenapa di situ tidak pakai alif lam? Karena nggak definitif tadinya. Naam, ya, karena dia nakiro, ya. Nakiro, ah, ghair mu'ayyan, ya. Jadi belum terdefinisi, ya. Jadi belum jelas di situ, ya. Jadi dia menginginkan sebuah kamus, sebuah kitab, sebuah kacamata gitu. Barulah di bawah, ya. Yang nanya juga seperti itu, dia masih belum jelas juga. Jadi dia nanya ayya mu'jamin, ayya kitabin, ayya nadharatin, ayya mi'tafin. Nah, barulah di bawah jawabannya pakai alif lam karena sudah jelas, ya. Jadi uridu al-mu'jamal arabia, uridu al-kitab al-abyada, dan uridu an-nazar an-nazarata az-zarqa'a, dan seterusnya, ya. Jadi yang satu nakira tidak definitif, kemudian yang satu lagi pakai alif lam itu dengan ma'rifah. Ma'rifah itu definitif, ya. Baik, kemudian berhubungan dengan yang tadi, hati-hati, ya, hati. Hati itu namanya isim fi'il. Ya, hati itu namanya isim fi'il. Kenapa disebut sebagai isim fi'il? Kan ada isim-isim sendiri, fiil-fiil sendiri. Isim ya isim, kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Kalau fiil ya kata kerja. Tapi ini kok digabung gitu loh, isim fiil. Ya, ya, dia disebut sebagai isim fiil karena dia adalah kata kerja, akan tetapi dia tidak berpola. Jadi kalau misalnya hati, hati, ya jangan tanya fiil madinya, fiil mubareknya. Ya, karena memang dia tidak ada polanya. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan hati, ya, hati maksudnya, artinya ya sinonimnya muradifnya adalah i'tini gitu, ya, sinonimnya i'tini, ya. Masih ada berapa menit Pak Odin? Masih ada, ya. Hati, ya, sinonimnya i'tini, ya. Kalau ini kan jelas. Ya, kalau i'tini ini jelas. I'tini ini jelas, ini berpola. Ini kata kerja, ini berpola. Ya, ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Ini berpola, ya. Kalau yang ini dia tidak berpola, maka disebutlah sebagai isim fi'il, ya. Isim ya, fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Nah, yang lain juga ada, ya. Jadi karena isim fi'il amr ada, maka juga isim fi'il madi ada, kemudian isim fi'il mudhari ada, ya, semuanya ada. Itu dalam bahasa Arab ada, akan tetapi tidak banyak dan tidak sering kita pakai, ya. Contoh misalnya isim fi'il madi, ya, isim fi'il madi. Dalam Al-Quran ada kalau enggak salah di surah Al-Mu'minun ya. Hayhata. Ya. Hayhata. Hayhata. Yang jelas di surah Al-Mu'minun kalau tidak salah. Anda lupa ayat berapa. Hayhata. Hayhata artinya itu telah jauh sekali. Telah jauh sekali. Ya. Hayhata. Hayhata lima tu'adun. Nanti cari di surah Al-Mu'minun ada. Hayhata. Hayhata lima tu'adun. Itu isim fi'il madi. Ya, yang menunjukkan fiil yang telah lampau. Akan tetapi karena dia tidak berpola, tidak ada polanya, dia cuma ada seperti itu saja, tidak ada fiil mudhari'nya, tidak ada fiil amrnya, maka disebutlah isim fiil, ya. Kemudian isim fiil mudhari' juga ada, ya. Contohnya misalnya dalam surah Al-Isra kalau tidak salah ya. Fala takul lahuma uffin. Ya, fala takul lahuma uffin, uffin. Ya, itu isim fi'il mudhari'. Isim fi'il mudhari'. Dia bentuknya kata kerja sedang, ya akan tetapi karena dia tidak berpola maka disebutlah sebagai isim fi'il mudhari'. Ya. Fala takul lahuma, janganlah engkau berkata kepada keduanya uffin, ah gitu ya, kata-kata ah. Nah, itu sedang. Ya, menunjukkan kepada sedang, ya. Jadi ingat ya, perhatikan bahwa isim fi'il itu juga ada tiga. Ada isim fi'il madhi, contohnya dalam Al-Quran ada surah Al-Mu'minun tadi, hayhata, hayhata, artinya telah jauh sekali. Kemudian isim fi'il mudhari' juga ada dalam surah Al-Isra, ya. Uffin, ya, fala takul lahuma, janganlah engkau berkata kepada keduanya, kepada kedua orang tua kita maksudnya, uffin. Nah, itu isim fi'il mudhari'. Kemudian isim fi'il amr, contohnya ini hati. Ya, semua itu tidak berpola. Jadi cuma ada yang itu-itu aja. Makanya disebut sebagai isim fi'il. Ya, jadi ada tiga. Ada dalam beberapa, ada kata-kata dalam bahasa Arab seperti itu, tapi tidak banyak dan insya Allah nanti mungkin antum-antunna kalau rajin baca nanti akan ketemu. Oh, ini isim fi'il madhi, ini isim fi'il mudhari, ini isim fi'il amr. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Taib. Masih ada waktu sedikit, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mas, kalau tanya. Nah, tafadhali. Kan kalau haza itu ismul isyarat mustakhar istilahnya. Nah. Kalau saya baca di surat Al-Kahfi yang haza rahmatum mirrah haza rahmatun kan. Nah. Taib. Jadi hadza di situ bukan menunjukkan kepada rahmatnya sebentar. Kita ambil mushaf dulu sebentar. Taib, ayat keberapa itu? Taip, sebentar ya. Taip, ya. Jadi haza di situ bukan menunjukkan kepada rahmatun, ya. Jadi haza ismul isyara huna, ya. Laisa ya dulu ala rahmah. Akan tetapi haza di sini ay as-saddu. As-saddu itu artinya apa? Tembok, ya. Jadi penutup. Jadi menunjukkan kepada as-saddu. As-saddu kan muzakkar, ya. Jadi haza di sini taib. Jadi haza di sini kita tuliskan aja ya. Haza rahmatu rahmatu rabbi. Ya. Taib, haza di sini bukan menunjukkan rahmatnya ya. Rahmat ini kan muannas. Ya, ini muannas. Tapi haza di sini bukan menunjukkan rahmatnya, tapi haza maksudnya di sini ya. Ae as-saddu. Ya. As-saddu ini artinya tembok penutup, ya. Ini kan mengisahkan tentang Raja Zulkarnain, ya. Tapi ada ulama mengatakan Zulkarnain seorang nabi, ya. Tapi ada yang mengatakan beliau adalah seorang raja. Jadi ini perkataannya Zulkarnain, ya, alaihi salatu wassalam. Jadi beliau mengatakan hadza rahmatu rabbi. Jadi tembok ini, pembatas ini, penutup ini, tembok ini yang menghalangi ini antara mereka penduduk itu dengan Ya'juj wa Ma'juj, beliau katakan hadza rahmatu rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maksudnya ini hadza maksudnya yang ini as-saddu, ya. Tembok atau penutup ini gitu kan. Tembok ya, kita terjemahkan tembok. Tembok yang terbuat dari tembaga besi itu kan. Nah, ini bukan menunjukkan ke sini. Jadi bukan hadhihi rahmatun, bukan. Jadi tidak ini adalah rahmat, bukan. Tapi ini adalah, maksudnya tembok ini adalah bentuk rahmat dari Allah, dari Tuhanku. Ya. Nah, coba lihat ayat selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa idza jaa wa'du rabbi." Maka apabila telah datang janji Tuhanku, ya, kata Zulkarnain, ya, ja'alahu, perhatikan, ya. Perhatikan, di sini Allah tidak katakan ja'alaha, ya. Berarti hu-nya kembali ke mana nih? Ke as-saddu, muzakkar kan? Ya. Jadi Allah katakan fa idza jaa wa'du rabbi, maka apabila telah datang janji Tuhanku, ja'alahu. Dia menjadikannya. Nya di sini kan ini muzakkar kan? Hu kan? Kembali ke mana? Ke penutup ini. Ya, apabila telah datang idza jaa wa'du rabbi, apabila telah datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka, maka dia akan hancur tembok tersebut. Ya, Allah akan menjadikan tembok tersebut hancur, ja'alahu dakka. Ya, jadi haza di situ bukan ke rahmat ya, bukan ke rahmat tapi ke as-saddu. Ya, kembali ke as-saddu artinya tembok. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Masih ada waktu, Pak Udin? Wa jazakillahu khair. Masih ada waktu? Udah habis. Baik. Kita akan lanjutkan pada fil usbu'il qadim insyaallah, ya. Baik, mohon maaf jika ada yang salah, ada yang keliru. Yang salah dan keliru itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wabihamdik. Nashhadu Allah ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Naam wa jazakumullahu khair. Naam. Barakallahu fikum.